Ayo ah, bertekad jadi orang jujur. Tentang apa? Bicara jujur. Kalau ngobrol jangan ditambah-tambah. Kalau tidak tahu jangan sok tahu. Kalau tahunya segini, segini aja. Biasanya orang tidak jujur dalam ngobrol tuh ingin kelihatan keren, ingin kelihatan berpengalaman, ingin kelihatan hebat. Maka dramatisir rumah di sebuah gang. Demi kelihatan keren, kita nyebut di mana rumahnya? Di daerah Kuningan, gitu, supaya kelihatan elit. Berani nyebut gangnya, karena ya begitulah. Selfie-selfie juga hati-hati. Potret-potret status juga rada bau bohong. Ada yang di apa tuh? Yang kalau potret jadi mulus tuh apa namanya? Bu nggak usah ngejerit atau bu biasa aja. Saya jadi panik mendengarnya. Wah, potret yang suka jadi bagus tuh. Ya begitulah. Diarsir dulu, pasang di piknya tuh yang paling mulus. Dan kita tahu itu tidak cocok dengan wajah kita. Ini kan ngebohong. Benar? Hei hadirin, ini tes serius. Kita untuk status aja bohong, potret. Diatur yang paling mirip. Kalau bisa yang kita zaman dulu, yang pas manis-manisnya. Lebih buruk lagi nyender di mobil orang. Potret. Dan yang punya mobilnya ada di dalam. Ini apa ya? Ini serius hadirin sekalian. Kita teh mau apa kalau yang gini-gini aja bohong, benar? Ini serius. Betapa kita sibuk ingin dilihat orang lebih dari kenyataan tuh capek. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang parkir. Hati-hati ngobrol, gak usah banyak ikut campur. Gak tahu mah gak tahu. Lebih baik dianggap bodoh daripada sok tahu. Apa-apa dianggap bodoh, emang bodoh betulan. Ya, gak ada yang salah. Hati-hati ngobrol, jangan pakai bohong. Tapi kalau jujur saya rezekinya dikit. Kan sedikit banyak rezeki, yang penting mah berkah. Kalau berkah mah nanti pas perlu ada. Dan tidak harus ketahuan. Rezeki bagi kita mah dari mana aja jalan. Tidak mesti terdeteksi oleh kita. Di perut ibu juga kita gak ngerti apa-apa beres. Bayi juga kita gak tahu apa-apa beres. Dan udah gede juga udah kayak kita gini. Tetap aja kita gak ngerti rezeki kita. Ya kan? Kalau ngandelin gaji, banyak yang gajinya di bawah UMR hidup, punya anak. Bahkan ada yang tidak jelas gajinya juga hidup. Tuh. Adek, usia berapa, Dek? Boleh pakai mikrofon? Usia berapa, Dek? 13 tahun. Gajinya berapa? Jawab. Enggak punya. Belum. Pegangnya yang ini. Nah. Belum. Belum punya gaji. Kan terus, Dek. Jawab. Alhamdulillah. Minum? Pakaian? Alhamdulillah. Berteduh? Alhamdulillah. Iya. Bagaimana menurut Adek tentang struktur global ini ya? Masalah global ini. Terutama sekarang kan secara hegemoni perekonomian. Gimana deh? Pernah memikirkan gak masalah keuangan masa depan gitu? Belum. Belum, iya enak. Gak banyak pikiran, ngapalin Quran, rezeki beres, betul? Kan saya ngajak saudara tidak mikir, tapi udah rezeki mau udah beres. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya berkah. Kita itu bekerja bukan mencari rezeki, tapi yang dicari berkahnya. Yang menentukan baik buruk itu keberkahannya. Rezeki mah dikasih, mau garong, penjahat, koruptor, maling, kafirin, zolimin, munafikin, musyrikin, kasih aja dunia mah. Mau triliun-triliun juga, tetap rezeki mah cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Coba yang punya kebun duren 50 hektar, suruh makan duren sekarung, pasti dia yang dikarungin, ya kan? Makanya kalau lihat orang kaya gitu biasa aja, gak usah kagum sama sekali. Alhamdulillah tuh saya tuh gak diberi kagum tuh, lihat orang kaya, lihat pejabat, mau apapun, karena saya tahu cuma milik Allah, cuma ngaku-ngaku aja. Lihat mobil bagus gitu, saya tuh seneng ya. Seneng aja, gak apa-apa, terserah saya hadirin. Tapi gak usah punya, kecuali kalau gratis ya. Nah, punya juga bayar pajaknya stres, Pak. Nah, yang ada aja disyukurin. Bapak mau punya rumah yang dari Pondok Indah itu? Saran saya jangan, Pak, kalau gaji kecil, Pak. Ya, buat bayar listriknya aja bisa gak makan. Betul, Pak. Nah, nikmati yang ada. Ya, jangan kagum. Penting barokah. Berkah itu artinya mendekatkan ke Allah dan langgeng kebaikannya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur. Karena kebaikan itu datang dari syukur. Allah kasih air kayak gini. Ini jadi baik atau tidak tergantung syukur atau tidak. Karena nikmat dari kasih semua. Tapi tidak semua bisa menikmati. Yang menikmati yang syukur.